lapangan. Ulah sian eleh Persib kudu menang. Kian lawan kabeh kudu jadi pejundang. Lamun Persib menang Boboto pasti bangga. Sing inget slogan Persib jadi jiwa raga. Sakabeh Boboto kiwaringa hiji. Ngadukung maung supaya jadi nomor hiji. Diuk di singa sana sirah make mahkota. Harapan Boboto pangeran kudu jadi raja. Kawani teciut komode kaki kis. Ngahadang serangan sako cepat ditakis. Nyen kasih masa kabe anu lalajo. Kaira haoge Persib jawara lapang ejo. Persib Bandung, yes. Pangeran biru, yes. Mau Bandung, yes. KBHC, yes. Persib jawara aing. Pangeran biru nu aing. Boboto na aing. Persib anu aing. Ele tong kundung, mun menang tong adigung. Hayu urang ngadukung Persib Maung Bandung. Dimulai budak letik nepi ka kolot nangtung. KB ngahiji nyorakeun Persib Bandung. Hey baraya Boboto separa kanca. Persib Bandung teh jadi juara. Persib nu aing ti budak nepi ka kolot. Ngajarowok nunjuk ka langit bari popolotot. Sumanget urang bunga ngadukung Persib. Persib menang wae lain saukur nasib. Persib kudu menang lain penting atau berang. Boboto anarki jeweran cabok dina talang. IS nga gandel Boboto entong rewel. Musuh di luar ulah kelep meni pacang tel. Persib Bandung. Pangeran biru Boboto sealam dunia. Rega duku KB dulu Persib Bandung. Moal sieun nepi mau kapundung. Menang kudu komode juara. Harumkeun ngaran Bandung nu dipika cinta rindu juara. Boboto KB ngabela terus maju mau moal mundur ti heula. Ayu